Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan dalam kegiatan kajian rutin ilmiah, melanjutkan pembahasan kitab Usul wa Mumayyizat Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kali ini dalam usul dan mumayyizat ahli sunnah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala adalah la yaquluna biqaulin laysa lahum fihi salafun. Ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak mengatakan sesuatu dalam urusan agama yang mereka tidak memiliki pendahulu di dalamnya. Terkait dengan usul ini, beliau hafizahullah ta'ala pernah ditanya, hal yushtaratu li kulli mas'alatin salahun narju at-tafsila. Apakah memang disyaratkan dalam setiap masalah itu harus ada salafnya, harus ada pendahulunya? Si penanya kemudian mengatakan, narju at-tafsil, kami memohon kepada Anda rinciannya dalam hal ini. Maka beliau hafizahullah ta'ala menjawab, fa'ajaba na'am, iya, hadzal aslu fi umuri din, hadzal aslu fi umuri din, prinsip ini terkait khusus dalam persoalan-persoalan agama. Persoalan agama apapun harus ada salaf di dalamnya. Annahu la budda min salafin fi umuril aqidah. Harus ada salafnya, pendahulunya dalam perkara-perkara yang menyangkut akidah. Wa umuril manhaj, dan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan manhaj. La budda min salafin. Intinya dalam setiap perkara agama harus ada salafnya, harus ada pendahulunya. Wa kalamu al-imami Ahmad rahimahullahu ta'ala fi hadha masyhur. Pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyangkut hal ini masyhur. Apa itu? Iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Jangan sekali-kali kamu berbicara tentang satu masalah yang kamu tidak punya imam di dalamnya. Dengan bahasa lain, kamu tidak punya pendahulu di dalamnya. Enggak ada salafnya. Famasailuddin fiha ittiba'un laisa fiha ikhtira. Maka masalah-masalah yang berhubungan dengan agama itu kuncinya adalah ittiba', mengikuti. Wa laisa fiha ikhtira', dan tidak boleh memunculkan perkara-perkara yang baru. Ini salah satu prinsip yang dipegang kuat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang amanah. Mereka punya tanggung jawab ilmiah dalam segala hal yang berhubungan dengan agama. Sehingga mereka tidak gegabah dalam beragama. Sangat hati-hati sekali. Dan inilah yang membuat mereka mulia. Inilah yang membuat mereka selalu terbimbing. Karena memang tidak keluar dari bimbingan. Quran, sunnah, dan fahmu as-salaf. Pemahaman para salaf. Wa qala hafizahullahu ta'ala. Wa waqi'u hadhihi al-firqati fil madhi wal hadir. Yashhadu bidhalika. Fahum du'atun ilal i'tisami bil kitabi wa sunnah wa tiba'i manhajis salafis salih wa taqayyudi bihi. Fakta terkait kelompok ini, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari dulu hingga sekarang menjadi bukti. Mereka adalah orang-orang yang menyeru umat agar berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, mengikuti manhaj salafus saleh, dan mengikatkan diri dengannya. Nah, oleh karenanya tadi disinggung soal pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang berbunyi, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Jangan sekali-kali kamu berbicara tentang satu masalah yang menyangkut agama yang kamu tidak punya imam di dalamnya. Kamu tidak punya pendahulu di dalamnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Penting untuk kita pahami mengapa para salaf sampai seperti ini. Selain itu karena amanah mereka, selain itu karena tanggung jawab ilmiah mereka, juga karena ilmu itu adalah warisan secara turun-temurun. Ilmu itu warisan secara turun-temurun, diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan terus. Sehingga jelas perkaranya. Apa-apa yang tidak termasuk ke dalam din, maka bukan bagian darinya. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ada rule-nya, ada garisnya, ada sanadnya, ada asal usulnya. Karena itu warisan. Nah. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau konsisten dengan prinsipnya ini. Ketika muncul kelompok lafdiyah dahulu dari kalangan Jahmiyah yang mengatakan bahwa lafdi bil Quran makhluk, lafadku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, beliau rahimahullahu ta'ala membid'ahkan kelompok itu. Kelompok lafziyah adalah mubtadi, ahlul bid'ah. Apa yang menjadi alasannya? Karena apa yang mereka katakan itu tidak ada salafnya. Itu. Enggak ada pendahulunya. Mengapa mereka berani-berani mengatakan lafadku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk? Sementara tidak ada para ulama sebelumnya, enggak ada di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengatakan kata-kata seperti ini. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan mereka mubtadi, mereka ahlul bidah. Enggak ada alasan lain yang melatar belakangi beliau rahimahullahu taala mengatakan demikian selain karena apa yang mereka katakan itu tidak ada salafnya. Enggak ada pendahulunya. Nah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita dalam beragama juga harus seperti itu. Cukup memfotokopi saja. Ya. Apa yang telah mereka ucapkan, apa yang telah mereka amalkan, kita ucapkan, kita amalkan. Cukup bagi kita ittiba. Tidak perlu membuat hal-hal yang baru, melakukan inovasi-inovasi dan terobosan baru di dalam agama. Bahkan jauh sebelumnya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ittabi'u wala tabtadi'u. Cukup bagi kalian itu ittiba' saja. Wala tabtadi'u, tidak perlu membuat perkara-perkara yang baru. Faqad kufitum, karena urusan agama kalian ini sudah dicukupkan. Sudah selesai. Tidak tersisa lagi. Sudah sempurna apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggal kita pelajari, kita ketahui, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh para salaf, jangan dilakukan. Segala sesuatu yang di luar pahamnya salaf, jangan dijadikan sebagai sebuah pemahaman. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, prinsip lain dan keistimewaan lain dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, qala ya'rifuna ar-rijal bil haqq wa la ya'rifuna al-haqqa bir-rijal. Mereka mengenali keadaan orang-orang itu melalui ukuran kebenaran. Wa la ya'rifuna al-haqqa bir-rijal, dan tidak mengenali kebenaran dengan melihat orang-orangnya. Al-Syeikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala terkait dengan hal ini, beliau mengatakan, inna salafiyyin as-sadiqin ala hadihil usuli wa ghairiha minal usuli as-salafiyyati wa nusus as-syar'iyyah walau qasara fiha man qasara au khalafa man khalaf ولتمسكهم بها وثباتهم عليها يردون الباطل مهما كان مصدره ويعرفون الهدى بدليله فيتمسكون به ولو خالفهم أهل الأرض جميعا. السلفيين الصادقين yang jujur, yang berpegang pada prinsip ini dan prinsip-prinsip lainnya, serta nas-nas syar'i, sekalipun ada orang-orang yang merendahkannya atau menyelisihinya, namun karena komitmennya mereka terhadap prinsip ini dan kokohnya mereka di atas prinsip ini, mereka membantah segala macam kebatilan, mahma kana masdaruhu, dari manapun sumbernya, siapapun yang mengatakannya, tidak peduli. Kalau ada yang menyampaikan kebatilan, mereka bantah. Wa ya'rifuna al-huda bidalilihi, dan mereka mengenal petunjuk itu dengan dalilnya, yang kemudian mereka berpegang teguh kepadanya, sekalipun seluruh penduduk bumi menyelisihi mereka. Ukuran mereka hanya satu. Apa itu? Al-haq, kebenaran. Atau dengan bahasa lain, dalil. Dengan bahasa lain, dalil. Setiap orang diukur dengan kebenaran. Ketika menyepakati kebenaran, baru diakui, didekati. Tapi ketika bertolak belakang dengan kebenaran, maka tidak sungkan-sungkan mereka untuk membantahnya. Karena itu mereka mengenali keadaan setiap orang itu melalui al-haq, melalui kebenaran. Apakah orang ini mencocoki al-haq ataukah tidak? Mereka sama sekali tidak mengenali kebenaran melalui keadaan orang-orang. Tidak melihat orangnya dulu. Wow, ini kiai, ini alim. Berarti setiap yang diucapkannya benar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak begitu. Tapi yang mereka lihat terlebih dahulu adalah dalilnya. Kebenarannya. Untuk kemudian dalil dan kebenaran itu mereka jadikan sebagai hujah menghukumi orang-orang. Qala hafizahullah ta'ala. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan. Wa min huna qala ahlus sunnah. Innal haqqa la yata'addad. Fala budda an yakuna al-haq ma'a ahadil mukhtalifin fi kulli qadaya al-khilaf. Dari sini ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan bahwa kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu mesti ada pada salah satu pihak yang berselisih. Atau pada salah satu pihak yang berselisih dengan pihak yang lainnya. Fi kulli qadayal khilaf. Dalam setiap permasalahan yang diperselisihkan. Ada dua pihak yang berselisih. Maka kebenaran mesti ada pada salah satunya. Gak mungkin keduanya dikatakan benar. Dan tidak mungkin juga keduanya dikatakan salah. Mesti salah satunya ada di pihak yang benar. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu. Kebenaran tidak dikatakan dua. Tidak dikatakan tiga. Tidak dikatakan empat. La yata'addad. Enggak ta'addud. Tidak dua. Tidak tiga. Tidak empat. Tidak masna. Tidak sulasa. Tidak ruba'a. Tapi satu saja. Ini kebenaran. Sehingga gak mungkin di antara sekian yang berselisih semuanya benar. Dan tidak mungkin semuanya salah. Mesti ada salah satu yang benar. Nah. Makanya mereka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ahlus sunnah wal jamaah. Menilai segala sesuatu itu dengan kebenaran. Dengan dalil, dengan hujjah. Karena dengan adanya dalil, dengan adanya hujjah, semua akan tersingkap. Semua akan ketahuan, semua akan terlihat. Sekalipun berusaha, banyak orang yang menyembunyikannya. Menyembunyikan hakikat dirinya. Tapi dengan dalil, akan terbongkar. Dengan hujjah, akan ketahuan. Qala min usuli ahli sunnah, ya'rifil haq, ta'riful rijal wala ta'riful haq bir rijal. Kenali kebenaran itu niscaya engkau akan mengenali orang-orangnya. Engkau tidak akan bisa mengetahui dan mengenali kebenaran dengan hanya melihat keadaan orang-orangnya. Ya. Wa min usuli ahli sunnah, kemudian termasuk dari prinsip ahli sunnah juga, annar rijal yuhtajju lahum wala yuhtajju bihim. Setiap orang itu disesuaikan dengan dalil dan tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Setiap orang disesuaikan dengan dalil dan tidak boleh dijadikan dalil. Kecuali kalau orang itu menyepakati apa? Dalil. Kalau orang itu sesuai dengan dalil, maka bisa dijadikan sebagai hujah. Jadi yang jadi patokan pertamanya adalah dalil, bukan orangnya, tapi dalilnya, kebenarannya, bukan orangnya. Bagaimanapun keadaan seseorang, kalau menyelisihi dalil, tidak boleh diikuti. Sekalipun kalibernya sudah alim, ulama, terkenal, populer. Kalau menyelisihi yang hak, maka tidak boleh diikuti. Karena setiap orang harus disesuaikan dengan dalil, dengan kebenaran. Qala wa su'ila hafizahullahu ta'ala ma ra'yukum fi man yaqul undur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Beliau hafizahullahu ta'ala ditanya, bagaimana pendapat Anda dengan orang yang mengatakan undur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang diucapkannya dan jangan melihat orangnya. Fa ajaba, maka beliau hafizahullahu ta'ala menjawab, hadza qad yakunu lahu wajhun. Kata-kata ini ada sisi benarnya. Hadza yushbihu qaulul qa'il a'rifil rijal bil haqq wa la ta'rif al haqq bil rijal. Ini mirip dengan pernyataan kenalilah, ketahuilah orang-orang melalui kebenaran, dan jangan engkau mengetahui kebenaran melalui atau dengan melihat keadaan orang-orangnya. Faka'annahu yuridu hadzal makna, seolah-olah orang yang mengatakan kata-kata tadi menginginkan makna yang seperti ini. Jadi perhatikan kebenarannya, jadikan kebenaran sebagai patokannya, jangan melihat orangnya. Annaka idza araftal haq arafta ahlahu, karena engkau ketika mengetahui, mengenali kebenaran, maka engkau akan tahu siapa orang-orangnya. Yajtahid li ma'rifatil haqq li yumayyiz bainal ahlil haqqi wa ahlil batil. Bersungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran agar bisa membedakan antara ahlul haqq dengan ahlul batil. Amma idza kunta taqul a'riful haqq bir rijal fa inna hadha huwa tariqud dhalal. Adapun kata Syekh, kalau engkau mengatakan saya mengetahui dan mengenali kebenaran dengan melihat keadaan orang-orangnya, maka ini adalah cara yang menyesatkan. Ini cara yang menyesatkan. Fama qalahu fulanun huwal haq. Akibatnya adalah akan meyakini bahwa apa saja yang diucapkan oleh si fulan adalah hak. Dan ini berbahaya. Wa ma lam yaqulhu wa khalafahu fa huwa batilun. Dan apa yang tidak diucapkannya dan yang diselisihinya adalah batil. Fa hadza huwa dhalal. Maka ini adalah kesesatan yang nyata. Ini adalah kesesatan yang nyata. Wa qala hafizahullah ta'ala huna kalamun yaquluhu al-ulama yumkin an nusammihi qa'idatan. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, di sana juga ada perkataan para ulama yang mungkin saja bisa kita katakan sebagai kaidah. Ini sama persis seperti yang tadi disebutkan, yaitu ar-rijalu yu'rafuna bil haqq wa la yu'raful haqqu birrijal. Setiap orang itu dapat dikenali dan diketahui keadaannya melalui kebenaran. Wala yu'raful haqqu birrijal. Namun kebenaran tidak dapat diketahui dengan hanya melihat keadaan orang-orangnya. Karena banyak sekali dewasa ini penampilan-penampilan yang menipu, begitu. Banyak sekali dewasa ini penampilan-penampilan yang menipu, dan itu gambaran dari apa yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sanawat khada'at. Kita akan masuk di tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Tampilan luar menarik, tapi hakikatnya justru membahayakan. Banyak orang-orang yang berpenampilan seperti ahlu sunnah wal jamaah, mengerti sebagian sunnah-sunnah, tetapi fikrohnya, pemikirannya sangat membahayakan, jauh dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Banyak sekali. Soal lihyah, soal celana di atas mata kaki, soal jubah, dewasa ini hal yang biasa. Banyak orang yang sudah mengetahuinya. Tetapi meski demikian, kita tidak boleh terkecoh dengan itu. Kita harus kenali dulu apa prinsip-prinsip beragamanya. Kemana afiliasi pemikirannya. Kalau sudah jelas prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam agamanya, prinsip ahlu sunnah wal jamaah, kemudian berafiliasi kepada ulama-ulama ahlu sunnah, baru boleh kita bergabung dengannya. Tapi kalau belum jelas, jangan dulu. Sama seperti halnya kaum muslimahnya, tidak sedikit yang sudah mengenakan hijab, cadar, biasa zaman sekarang ini. Bahkan ada, wal'iyadzubillah, di sebagian tempat, outlet judulnya sunnah fashion. Sunnah fashion yang dijual apa? Cadar. Pakaian-pakaian wanita. Dibikin seperti apa? Fashion. Dianggap bahwa pakaian yang seperti ini di zaman sekarang sudah menjadi fashion. Gak masalah, model. Banyak tipu daya, banyak hal yang membahayakan, samar, dan tantangan kita ke depan semakin berat. Fitnah semakin besar. Ahlul ahwa hizbiyun semakin gigih, semakin semangat untuk terus menyebarkan kebatilan-kebatilannya. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah, jangan kemudian futur, jangan kemudian patah semangat, jangan kemudian leha-leha. Kita harus lebih bersemangat menyebarkan al-haq, karena yang kita sebarkan adalah hak, bukan kebatilan. Subhanallah, banyak perkara-perkara yang justru tidak terselesaikan dalam internal kita. Masail-masail yang berhubungan dengan akhlak, muamalah, ini harus terus kita benahi. Jangan sampai pusat perhatian kita selalu ke arah sana, sementara musuh-musuh dakwah ini mengepung kita dari berbagai arah. Benahi akhlak, benahi muamalah antar kita. Makanya di antara nasihat-nasihat para ulama, Syekh Rabi, adalah bangun ukhuwah, bangun kekompakan, bangun kebersamaan, terus seperti itu. Jangan ada khilafat, perselisihan-perselisihan yang sesungguhnya itu tidak perlu dipersisihkan gitu. Wallah, banyak di antara kita yang memang butuh untuk belajar adab. Adab, akhlak. Jauhi kibir, hasad. Ini membahayakan. Kita harus sadar bahwa tantangan dakwah ke depan semakin berat. Rintangan ke depan semakin berat. Upaya-upaya untuk membuat Islam sebagai agama yang menakutkan itu terus digulirkan. Belum lagi para pegiat liberalisme, pluralisme mulai bangkit. Ditambah lagi orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah selalu membuat kegaduhan. Maka kita harus fokus. Kuatkan ukhuwah al-islamiyah. Jalin terus kebersamaan. Karena apa yang kita hadapi ke depan semakin berat. Qala hafizahullahu ta'ala, ar-rijal yu'rafuna bilhaq. Jadi setiap orang itu bisa dikenali, bisa diketahui keadaannya melalui kebenaran. Diukur sejauh mana. Yani ma naqulu annahum ala haqqin illa idza wajadna al-haqqa yu'ayyiduhum. Wa nususul Qur'an wa sunnah tu'ayyiduhum. Maksudnya adalah bahwa kita tidak mengatakan mereka benar-benar berada di atas kebenaran kecuali kalau kita mendapati kebenaran menguatkan dan mendukung mereka. Dan nas-nas Al-Quran dan sunnah juga mendukung mereka. Wala yu'raful haqqu birrijal. Kemudian kebenaran tidak dapat diketahui dan dikenali birrijal dengan melihat keadaan orang-orangnya. Yani taj'alu minar rajul huwa qanatukal wahidah wa taj'aluhu mizanan wa miqyasan lil haqq. Maksudnya jangan sampai engkau jadikan seseorang sebagai satu-satunya sumber yang dapat dipercaya. Jangan sampai engkau menjadikannya sebagai timbangan kebenaran. Fama yaquluhu huwal haq, apa yang diucapkannya adalah benar. Wama la yaquluhu huwa batil, dan apa yang tidak diucapkannya adalah batil. Ma yarfuduhu huwal batil wa qad yakunu haqqan. Padahal apa yang ditolaknya atau ma yarfuduhu huwal batil wa qad yakunu haqqan. Jangan sampai meyakini bahwa apa yang ditolaknya adalah kebatilan, padahal bisa saja itu sebagai sebuah kebenaran. Wa ma yaqbaluhu huwal haqq, apa yang diterimanya adalah kebenaran. Wa qad yakunu ala khilafil amri batilan, padahal bisa saja itu sebagai sebuah kebatilan. Idzan, oleh karena itu nahnu la na'riful haqqo birrijal. Jangan sampai mengetahui, menilai kebenaran dengan melihat orangnya. Kalau yang datang si fulan mengatakan demikian berarti hak. Tapi kalau bukan si fulan berarti batil. Jangan sampai begitu. Tapi lihat kebenarannya, lihat dalilnya. Jadi la na'riful haqqa birrijal. Kita tidak mengenali, mengetahui kebenaran dengan melihat orang-orangnya. Wa innama na'riful rijal bil haqq. Akan tetapi kita akan mengetahui keadaan setiap orang bil haqq, dengan kebenaran. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan menyebutkan beberapa usul, prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin terkait dengan manhaj dan petunjuk mereka. Yang pertama, iltizamu Ahlus Sunnah wa tamassukuhum bima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam وصحابته الكرام واقتفاء آثار السلف والاقتداء بهم. Yang pertama, prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah dalam hal ini adalah iltizamu Ahlus Sunnah, komitmennya Ahlus Sunnah, dan berpegang teguhnya mereka kepada apa yang ada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Mengikuti jejak para salaf serta mengambil contoh dari mereka. Sehubungan dengan prinsip ini, Syekh Al-Allamah Hamilu Rayatil Jarhi wa Ta'dil bihaqqin Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, فَإِذَا قُلْنَا لِلنَّاسِ ihrisu ala manhajis salafi fa innama na'muruhum bittamassuki bikitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma kana alaihi rasulullah wa ashabuhu. Kalau kita mengatakan kepada semua orang, bersungguh-sungguhlah kalian di atas manhaj salaf, maka sesungguhnya kita memerintahkan kepada mereka agar berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berpegang teguh kepada apa yang ada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Apa yang beliau kemukakan dalam rangka menjelaskan prinsip tadi, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam manhajnya adalah komitmen berpegang teguh kepada kitab dan sunnah serta kepada apa yang ada di atasnya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Tidak keluar dari itu. Oleh karena itu, maka ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak umat untuk berpegang teguh kepada manhaj, pada dasarnya ajakan itu adalah ajakan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Dari sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita pahami bahwa manhaj salaf bukanlah sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ada sebagian orang, atau katakanlah kelompok yang mengatakan bahwa Salafiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya sumber hukum yang lain selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa itu? Manhaj Salaf. Padahal kata mereka, sumber hukum dalam Islam itu hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Salafiyin Ahlus Sunnah mengadakan perkara yang baru. Di satu sisi mereka memerangi kebid'ahan, menolak segala hal yang baru, tapi di sisi lain Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat perkara yang baru. Apa itu? Memunculkan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu manhaj salaf. Ada yang mengatakan seperti ini. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Syekh tadi. Ketika kita mendengung-dengungkan manhaj salaf, maka pada dasarnya itu ajakan kembali kepada Quran dan sunnah. Terus apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Yang dimaksud dengan manhaj salaf adalah metode memahami Quran dan sunnah serta mengamalkan keduanya. Harus sesuai dengan apa yang telah diamalkan dan dipahami oleh para salaf. dari mulai generasi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah. Jadi jangan disalahpahami. Jangan kemudian ketika salafiyin ahlu sunnah mengatakan mari kembali kepada manhaj salaf, kemudian diyakini bahwa ahlu sunnah salafiyin mengakui ada hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Kita penting untuk menjelaskan bahwa saat kita mengajak orang berpegang teguh kepada manhaj salaf, itu pada dasarnya mengajak agar berpegang teguh dan kembali kepada Quran dan Sunnah. Dengan metode para salaf dalam memahami dan mengamalkannya. Ya. Mengapa seperti itu? Karena metode mereka dalam memahami dan mengamalkan Quran dan Sunnah itu sudah dijamin benarnya. Ada jaminan keselamatan. Tidak salah, enggak keliru. Karena banyak orang yang tidak memahami hal ini, maka terus terjadi perselisihan dalam banyak hal, sekalipun rujukannya Quran dan Sunnah. Tidak mendapatkan titik temu. Coba kalau seandainya semuanya kembali kepada pemahaman dan pengamalan para salaf, di situ akan ketemu. Ya. Akan sejalan. Tidak lagi ada perselisihan. Dan tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa prinsip kami Quran dan Sunnah, tetapi tidak benar dalam mengamalkan Quran dan Sunnahnya. Bahkan cenderung menyelisihi apa yang telah disebutkan baik di dalam Alkitab maupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah kaprah dalam memahami dan mengamalkan keduanya. Agar tidak salah kaprah dalam memahami dan mengamalkan keduanya, jadikanlah metode salaf sebagai acuannya, sebagai pijakannya, sebagai rujukannya. Syekhul Islam rahimahullahu taala, beliau mengatakan fas-sahabatu a'lamul ummah. Para sahabat itu umat yang paling tahu. Wa afqahuha, dan umat yang paling faqih, yang paling paham. Umat yang paling tahu, yang paling berilmu, yang paling paham, ya. Wa adyanuha, dan paling kuat beragamanya. Ini para sahabat. Bagaimana tidak dikatakan demikian, sementara mereka sudah hidup saat Al-Quran turun. Mereka hidup saat Nabi SAW menyampaikan sabdanya. Maka mereka lah yang paling paham tentang Quran dan Sunnah. Mereka yang paling mengetahui. Dan dalam hal amalan, jangan ditanya lagi, adyanuha, mereka yang paling kuat dalam beramal. Mereka selalu penasaran kepada Nabi SAW untuk menanyakan apa amalan yang baik. Ini menunjukkan betapa gigihnya kesemangatan mereka dalam beragama. Ini sesuatu yang harus disepakati. Sesuatu yang harus diakui. Para sahabat itu seperti itu keadaannya. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk memahami dan mengamalkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan cara belamarnya mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi gampang saja kalau ada orang yang bertanya, mengapa harus manhaj salaf? Jawab. Salaf yang dimaksud di sini adalah dari generasi para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang paling mengerti, yang paling berilmu, yang paling paham, yang paling kuat dalam cara beragamanya. Kalau kita ingin benar dalam memahami Quran dan Sunnah, ingin benar dalam mengamalkan keduanya, maka jadikan para sahabat sebagai barometernya. Sebagai acuan dan ukurannya. Selesai. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan sahabat itu juga manusia biasa. Sama seperti kita. Kalau sahabat berijtihad, kita juga berijtihad. Jawab, assalamualaikum dan tinggalkan. Nggak perlu banyak bicara lagi. Kalau kebetulan satu tempat di kereta, ya langsung pergi aja. Cari tempat yang lain, di WC nggak jadi masalah. Kalau memang penuh maksudnya. Karena repot kalau sudah bicara dengan orang yang seperti itu, belum apa-apa, sudah begitu keadaannya. Nggak akan pernah ketemuan tuh. Karena kadang-kadang ada situasi di mana kita dihadapkan pada teman duduk yang seperti itu. Apalagi melihat penampilan kita. Mungkin bertanya, mas dari mana? Jawab, saya dari ini. Mas, organisasi apa? Saya enggak punya organisasi. Saya muslim saja. Ya kan muslim banyak. Maksudnya dari golongan mana? Saya ahlu sunnah. Ahlu sunnah kan banyak. Saya salafi, Pak. Oh, salafi. Salafi itu bagaimana cara beragamanya? Terangkan. Enggak masalah. Sampai pada kalimat manhaj salaf. Nah, mungkin akan bertanya kenapa harus ada manhaj salaf. Sampaikan. Ketika masuk di ranah sahabat, kita menjelaskan tentang sahabat, kemudian mulai ragu atau meragukan, itu sudah selesai. Sampai di sini saja, Pak. Nampaknya kita tidak akan ketemu. Kita tidak akan bisa sampai di titik kesamaan. Jadi kita jalan masing-masing saja soal ini. Mending kita ngobrol yang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan hum fauqana fi kulli ilmin. Beliau Imam Syafi'i memuji para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Hum fauqana fi kulli ilmin wa fiqhin. Mereka para sahabat itu ada jauh di atas kita dalam setiap ilmu dan pemahaman. Ini penting juga untuk kita tahu. Karena mungkin saja teman duduk kita itu di kereta atau di bis bilang, ya kan kebanyakan muslimin Syafi'i, Mas, gitu kan. Bilang, iya Syafi'i, Pak. Tahu gak Bapak apa perkataan Imam Syafi'i tentang para sahabat? Apa itu? Jawab. Ini. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa para sahabat itu hum fauqana. Mereka ada di atas kita. Jauh. Dalam hal apa? Fi kulli ilmin wa fikhin. Dalam setiap ilmu dan pemahaman. Nah, kalau sudah seperti ini mau bagaimana, Pak? Kita mau memunculkan paham sendiri? Atau mau mengikuti paham sahabat? Nah, gak ada alasan untuk meninggalkan paham sahabat kemudian kita berpatokan kepada pemahaman sendiri. Mereka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fauqana fi kulli ilmin wa fiqhin wa dinin wa huda. Dalam setiap ilmu, dalam setiap pemahaman, dalam agama, dalam petunjuk. Wa fi kulli sababin yunalu bihi ilmun wa huda, dan dalam setiap sebab yang dengan itu ilmu dan petunjuk dapat diraih. Kemudian masih kata beliau rahimahullahu taala wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Ra'yuhum, pemikiran mereka para sahabat itu lebih baik daripada pemikiran kita. Lebih baik dari pemikiran kita. maka ikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, hadza huwal manhajus salafi. Kata Syekh, inilah manhaj salafi. At-tamassuku bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi Rasulullah wa sahabatuhu al-kiram. Berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah dan kepada apa yang ada di atasnya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Al-manhaju as-salafi yatamayyazu bi annahu al-haq wa annahu al-huda wa yatamayyazu ahlahu bi annahum yatamassakuna bi hadzal haq wal huda alladzi kana alaihi Rasulullah wa sahabatuhu. Manhaj salaf, mereka memiliki kelebihan, keistimewaan, karena mereka di atas kebenaran, di atas petunjuk. Dan orang-orangnya juga memiliki keistimewaan, karena mereka berpegang teguh kepada kebenaran dan petunjuk ini. Petunjuk yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya ada di atasnya. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, Syekh Rabi hafizahullahu taala, beliau mengatakan ketika mensyarah, menjelaskan pernyataan Imam As-Sabuni rahimahullahu taala dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, Imam As-Sabuni rahimahullahu mengatakan, wa yaqtaduna ay ahli sunnah wal hadis bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi alladhina hum kan nujumi bi ayyihim ihtadu kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kana bima kanu bihi mutamassikin min ad-dinil matin wal haqqil mubin. Ahlu sunnah wal hadis dan ahlu hadis, mereka senantiasa mencontoh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, yang mana mereka itu bagaikan bintang-bintang. Dengan siapapun dari kalangan sahabat mencontoh, maka pasti akan mendapatkan petunjuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyinggung soal ini. Dan mereka ahlu sunnah wal hadis dan ahli hadis juga mengikuti jalannya para salafus saleh dari kalangan para ulama dan berpegang teguh seperti apa yang telah mereka pegangi dari agama yang kuat dan kebenaran yang nyata. Ini yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Syekh Rabi hafizahullah taala mengatakan, yadhkuru al-musannif rahimahullah ma yadhkuruhu min mayyizati wa sifati ahli sunnah wal hadis. Wa qad dhukira syai'an minha fi masalaf fa yaqul wa yaqtaduna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi alladzina hum kan nujum. Al-Musannif, yang dimaksud adalah Imam As-Sabuni rahimahullah, beliau dalam kitabnya tadi, kata Syekh Rabi, menyebutkan soal keistimewaan-keistimewaan dan sifat-sifat ahli hadis dan ahli sunnah. Di antara keistimewaannya adalah tadi, bahwa ahli hadis dan ahli sunnah senantiasa mencontoh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Yang para sahabat-sahabatnya ini bagaikan bintang-bintang. Nah, kemudian kata beliau, amal iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amrun wajibun la syakka fih. Soal mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ini perkara yang wajib, tidak diragukan lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian contoh yang baik bagi siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah atau dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini jelas sekali Allah menjelaskan bahwa dalam diri Rasul ada uswah hasanah, contoh yang baik yang patut dan wajib untuk diikuti. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di surat An-Nur ayat 64, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya akan ditimpa fitnah atau akan ditimpa azab yang pedih. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah, dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya. Dalam hal menjadikan nabi sebagai panutan, sebagai contoh, ini sepakat kaum muslimin mengakuinya. Enggak ada satupun yang menolaknya. Apalagi ayat yang tadi kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu biasa dibaca oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, namun mereka hanya berhenti sampai di situ saja. Padahal selain Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk dicontoh, yang hukumnya wajib, para sahabat juga patut untuk diikuti jalannya. Karena apa yang diamalkan oleh para sahabat itu menjadi gambaran dari apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita semua tidak pernah melihat Rasul karena kita tidak hidup sejaman dengan Rasul. Kita tidak tahu langsung ketika Rasul sholat seperti apa, kita enggak tahu. Yang melihat adalah siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka mengikuti Rasul adalah hal yang wajib, mencontoh Rasul adalah hal yang wajib. Shallu kama raaitumuni usolli, kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi wajib mengikuti cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Cuma masalahnya kita enggak melihat. Yang melihat siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang kemudian mereka riwayatkan, mereka sampaikan. Maka selain mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul bahwa kita harus salat seperti salatnya beliau, juga kita harus mengikuti bagaimana prakteknya melalui apa yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini yang kebanyakan kaum muslimin tidak memahaminya. Ini sekali lagi yang kebanyakan kaum muslimin tidak memahaminya, tidak sampai kepadanya. Hanya berhenti di Nabi. Kitabullah, sunnah, Nabi. Harus mengikuti Nabi, harus mencontoh Nabi. Bagaimana cara mencontoh Nabi? Kita gak ngelihat langsung. Cara mencontoh Nabi adalah dengan mengikuti amal para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabatlah yang meriwayatkan bagaimana Rasul takbiratul ihram, bagaimana Rasul ruku, bagaimana Rasul ini dan itu dalam melakukan ibadah. Itu yang kita ikuti. Nah. Maka ada semacam sebuah keharusan memang, konsekuensi ketika kita mengatakan bahwa wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi, kita juga harus mengikuti bagaimana prakteknya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, kalau tidak, enggak akan sampai kepada apa yang diinginkan. Kalau tidak menjadikan sahabat sebagai acuannya, maka pada akhirnya kembali kepada pemahaman sendiri. Rasul mengatakan ini dipahami dengan pemahaman sendiri. Tidak melihat bagaimana amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini bahayanya kalau tidak mengikuti manhaj salaf. Kalau tidak mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Para sahabat memang manusia, tetapi mereka mendapatkan pengakuan secara khusus. Bukan hanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan dari Allah diabadikan dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah puji Muhajirin dan Anshar secara khusus. Apalagi yang tersisa? Ya. Masih adakah hal yang perlu diragukan? Nah. Maka Syekh hafizahullah taala selanjutnya mengatakan, wa kadzalika at-ta'assi bi ashabihi ridwanullah alaihim wasuluk tariqihim wa manhajihim. Demikian juga wajib at-ta'assi bi ashabihi ridwanullah alaihim, mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, menempuh jalan mereka dan manhaj mereka. Kenapa? Lianna Allah azza wa jalla asna alaihim, karena Allah azza wa jalla telah memberikan sanjungan kepada mereka. Wa akhbara annahu radhiya anhum, dan Allah telah mengabarkan bahwa Allah itu ridho kepada mereka. Waradhiya amman yutabi'uhum, dan Allah juga ridha kepada siapa yang mengikuti mereka. Ini ya. Allah juga ridha kepada siapa yang mengikuti mereka. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Di sini dia sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikutinya. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yaj'alana mimman yattabi'uhum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita sebagai para pengikut mereka. Nal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan Ansar. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Selanjutnya apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah azza wa jalla. فَمَتْ تَبَعُوهُمْ إِلَّا لِأَنَّهُمْ أُسْوَةٌ لِلْتِبَاءِ وَقُدْوَةٌ وَحَرِّيُّونَ بِذَلِكَ رِدْوَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَبِي بَكَرْ وَعُمَرْ اِقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرْ. Tidaklah ahlu sunnah wal jamaah mengikuti mereka, para sahabat, muhajirin dan ansar, إِلَّا لِأَنَّهُمْ أُسْوَةٌ لِلْتِبَاءِ, melainkan karena memang mereka itu patut untuk diikuti. Wa qudwatun, dan patut untuk dicontoh. Tauladan para sahabat itu. Hariyuna bidzalika ridwanallah alaihim. Karena itu bisa dipastikan mendapatkan keridhaan Allah azza wa jal. Nabi alaihi salatu wasalam bahkan secara khusus menyatakan tentang sahabat Abu Bakar dan Umar, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah, jadikan teladan dua orang sepeninggalku. Siapa dua orang itu? Abu Bakar dan Umar. Lihat. Secara khusus Nabi memerintahkan agar kita menjadikan sahabat sebagai teladan, sebagai panutan, sebagai uswah. Dalam apa? Dalam urusan-urusan, di dalam urusan-urusan agama. Dan di awal tadi sudah disinggung pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jangan sekali-kali kamu berbicara tentang satu masalah dalam urusan agama yang kamu tidak punya pendahulu di dalamnya. Berarti harus ada pendahulunya. Pegangan kita Quran dan Sunnah. Terus pemahaman kita terhadap keduanya ada pendahulunya. Pemahaman siapa? Sahabat Ridwanullah alaihim ajmain. Ini yang akan membawa kita kepada keselamatan. Ya. Kita jeda dulu untuk persiapan sholat duhur. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Jazakumullahu khairan.